Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan kenikmatan dan berbagai macam kemudahan sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk mendatangi masjid, menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Sembari menunggu datangnya sholat isya, kita berkumpul dalam majlis min majalisil ilm guna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Manusia manapun, begitu pula bangsa jin, tanpa memandang dari golongan kelas atas, menengah, atau kelas bawah, seluruhnya akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa menguji kalian, menguji Bani Adam bisyar, dengan kejelekan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan, sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah hamba tersebut termasuk orang-orang yang baik dan jujur keimanannya, ataukah dia tergolong orang yang berdusta dalam keimanannya. Ihsani bidina azani Allahu wa iyyakum. Dan Allah menutup firman-Nya, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Siapapun kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan Allah jadikan kematian tadi sebagai misteri. Tidak ada yang tahu dirinya kapan dicabut nyawanya oleh malakul maut, di bumi belahan mana dia menghembuskan nafas terakhirnya, dan yang lebih berat lagi dalam keadaan apa nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua pasti akan dialami oleh setiap insan tanpa terkecuali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula di dalam ayat ini, dunia tempat kita tinggal di samping adalah negeri yang sementara, negeri yang fana. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwasanya dunia, kehidupan dunia adalah darul ibtila, tempat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua poin yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam ayat ini. Yang pertama, dunia itu adalah fana. Siapapun di antara kita akan meninggalkan dunia ini, siap atau tidak siap, dalam keadaan percaya atau tidak percaya, kematian pasti akan menghampiri kita. Kemudian poin yang kedua yang Allah inginkan, dunia ini adalah negeri di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan ujian. Tidak ada hentinya ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba sampai nampak mana orang-orang yang jujur keimanannya, mana yang kurang jujur, dan bahkan siapa yang berdusta dalam keimanan. Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada dua bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan ini diinfokan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca di awal tadi, surat Al-Anbiya ayat 35. Yang pertama, al-ibtila bisyar, ujian dalam bentuk kejelekan. Ujian dalam bentuk kejelekan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ujian dalam bentuk kejelekan ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala memiliki beberapa bentuk. Ya, ada beberapa bentuk ujian berupa kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama, al-ibtila bil maradi, diuji dengan rasa sakit. Disebut dengan syar, kejelekan, karena al-marad syai'un yakrahuhul abdu, sakit itu sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ya, kita gak bisa menghindari sakit, tapi saat penyakit itu datang, gak ada satupun di antara kita yang secara manusiawi, secara naluri senang dengan sakit, gak ada. Karena itu ujian sakit termasuk kategori ujian bisyar, yal ibtila'u bisyar, ujian dengan kejelekan dalam bentuk sakit. Yang kedua, bil maut, ujian dengan ditinggal mati orang yang kita sayangi. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kepergian dari orang yang kita sayangi, entah itu saudara, orang tua, anak, kerabat, family, teman, sahabat, itu menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, al-khauf, ujian dalam bentuk rasa takut. Itu juga termasuk ujian bisyar. Rasa takut mungkin ditimbulkan lantaran dicabut kedamaian dan keamanan dari sebuah wilayah. Hanifidina azani Allah wa iyakum, diuji dengan peperangan, diuji dengan yang namanya konflik. Itu termasuk bagian ujian bisyar. Atau rasa takut akibat bencana alam. Ya, itu juga ada ujian rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Khawatir terjadi gempa susulan misalnya, yang diuji dengan banjir, ya, tidak akan tenang. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Dia mengkhawatirkan debit airnya ini semakin lama semakin tinggi. Dia takut tenggelam, takut hartanya hilang dan semisalnya. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Itu juga termasuk ibtila bisyar. Yang berikutnya termasuk ibtila bisyar, hanifidina azani Allah wa iyakum, dhiqur rizqi, ujian dalam bentuk keterbatasan ekonomi. Ya, itu termasuk bentuk asyar, mencakup segala sesuatu yang dibenci oleh tabiat manusia. Mulai dari penyakit, mulai dari ditinggal mati orang yang dia cintai, yang dia sayangi, diuji dengan yang namanya rasa takut, kemudian diuji dengan keterbatasan ekonomi. Itu sesuatu yang dibenci. Hanibidina azani Allahu wa iyakum. Kemudian di antara bentuk ujian bisyar, al-ibtila'u bisyar, adalah al-ibtila' bil khataya wasayyi'at. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan godaan kemaksiatan dan dosa. Itu ujian. Mungkin poin-poin di atas yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, perkara yang kita sepakati sebagai bentuk ujian dalam bentuk perkara yang dibenci. Penyakit, ujian, sepakat. Kematian orang yang disayangi, dikatakan ujian, sepakat. Ketakutan yang Allah berikan lantaran konflik, dicabutnya kedamaian dan keamanan, atau rasa takut karena bencana alam yang Allah berikan kepada penduduk negeri tertentu, sepakat. Ternyata termasuk bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, al-ibtila'u bil khataya wasayyi'at, diuji dengan godaan maksiat dan dosa. Diuji dengan kebohongan. Itu ujian. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Masuk dalam HP kita misalkan WhatsApp, ya, sebuah berita, dan kita ketahui berita ini berita yang hoax gitu ya, berita palsu. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Tapi kok kayaknya seru kalau disebarkan, kan gitu ya. Dalam keadaan kita tahu itu sebuah kebohongan, terdapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui dosa. Ada yang tergoda dengan dosa tadi, khanifidina azani allahu wa iyyakum, itu juga termasuk ujian. Dan disitulah akan nampak mana hamba-hamba yang jujur keimanannya, mana yang kurang jujur. Diuji khanifidina azani allahu wa iyyakum dengan dosa tarkus sholah, meninggalkan sholat. Ada sebagian pekerjaan yang mengharuskan dirinya meninggalkan sholat. Ya. Dalam keadaan gajinya cukup besar. Itu ujian. Dan dikategorikan al-ibtila'u bisyar. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang sifatnya kejelekan. Diuji untuk keluar rumah mutabarrijah dalam keadaan bersolek berdandan bagi kaum wanita yang mengundang perhatian kaum laki-laki, entah dengan aurat yang tersingkap, aurat yang tidak tertutup dengan sempurna, wewangian yang menusuk yang bisa dinikmati dan dicium mihanibidina azani allahu wa iyyakum oleh gerombolan laki-laki dalam jarak radius 100 meter misalnya. Itu juga ujian mihanibidina azani allahu wa iyyakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian tadi untuk melihat mana hamba-hambanya yang beriman, mana hamba-hambanya yang kurang jujur dalam keimanannya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian termasuk bentuk ibtila bisyar, ujian dengan kejelekan, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, al ibtila bil adhiyah, ujian dalam bentuk gangguan. Ya, ujian dalam bentuk gangguan. Yang gangguan ini datang dari banyak arah. Ya, datang dari banyak arah. Gangguan, entah itu mengganggu pikiran atau mengganggu fisik kita, itu juga termasuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang gangguan akan muncul dari istri kita, pasangan hidup kita, istri atau suami. Ada yang diuji dengan istri yang menuntut sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Diuji khanifidina azani allahu wa iyyakum dengan seorang istri yang tidak bisa mengendalikan lisannya. Itu juga ujian. Yang terkadang ujian ini jauh lebih berat daripada ujian kemiskinan. Sabar menahan lapar itu lebih ringan daripada sabar mendengarkan omongan istri, ocehan istri. Terlebih kalau istrinya tadi kalau sudah ngomel, masya Allah, kalah kenal pot Vespa. Ikhwani fillah azani allahu wa iyyakum. Atau sebaliknya, sang istri diuji dengan suami yang memposisikan dirinya sebagai pemimpin diktator. Ya, gak mau tahu kepentingan istrinya, yang penting kebutuhan suami, hak-hak suami terpenuhi dengan sempurna. Ya. Memaksakan semua kehendak suami tanpa memperhitungkan ide dan masukan dari istri. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Ada yang seperti itu. Termasuk ibtila bisyar. Ada pula ikhanibidina azani allahu wa iyyakum, gangguan tadi muncul dari anak-anak kita. Adhiyah minal awlad. Gangguan dari anak-anak. Ya. Sejak dari kecil lahir, ikhanibidina azani allahu wa iyyakum, kemudian anak-anak, kemudian menginjak usia remaja, dewasa sekalipun, terkadang muncul gangguan-gangguan dari mereka. Ya. Ada yang diuji dengan kenakalan anak-anaknya yang tidak terkendali. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Terkadang pula gangguan tadi muncul dari jiran, tetangga dekat. dari dalam rumah aman, tetangga memberikan gangguan. Ada pula aziyah tadi yang lebih berbahaya lagi, muncul dari a'da, musuh-musuh kita. Seluruhnya merupakan bentuk ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba, fungsinya menguji kesabaran mereka. Ya, ibtila bisyar, ujian dengan kejelekan, dengan berbagai macam bentuknya tadi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, diuji tentang kesabaran. Apakah dia tetap menjalankan perintah Allah, mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala saat ujian bisyar menghampiri dirinya ataukah tidak? Yang diuji kesabarannya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini bentuk ujian yang pertama. Bentuk ujian yang kedua yang dijelaskan dalam ayat ini, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, al-ibtila bil khair. Ujian dengan kebaikan. Ya, ujian dengan kebaikan. Dan ini memiliki banyak sekali bentuk, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Antara lain, ini juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau terangkan panjang lebar dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Yang pertama termasuk bentuk ibtila bil khair adalah al-ibtila bisarra. Ujian dengan segala sesuatu yang membahagiakan. Ya, ujian dengan segala sesuatu yang membahagiakan kita. Min kathratil mal, bisa dalam bentuk harta yang melimpah. Itu ujian. Ya. Kalau harta yang sedikit, ujian, sepakat. Harta yang banyak juga ujian. Ya, itu ujian. Jangan pernah merasa ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, kemudian kita beranggapan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena sedikitnya harta ujian, banyaknya harta juga ujian bagi pemiliknya. Tidak menandakan kalau Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba ketika rezekinya sedikit, dan tidak menandakan Allah cinta kepada seorang hamba tatkala rezekinya banyak. Itu cara pandang yang salah kalau menganggap luasnya harta, banyaknya harta yang melimpah ruah tanda Allah mencintai kita. Salah. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Banyaknya harta itu ujian, model lain dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur harta. Yang sedikit itu enggak diragukan lagi sebagai ujian. Yang banyak itu justru ujian yang lebih berat. Ya, ujian yang lebih berat. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wassihah termasuk ujian dengan asarra, hal-hal yang kita senangi adalah kesehatan. Saat jatuh sakit ujian, saat sehat itu juga ujian. Dan ini lebih berat. Karena kalau sakit kita lebih bisa membawa hati kita untuk sadar kalau itu sebuah ujian yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapinya dengan penuh kesabaran. Giliran saat sehat kita cenderung lalai. Ya, cenderung lalai. Dengan apa? Menunda-nunda amal soleh. Wah, nanti sholat nanti aja. ya toh bisa diakali insyaallah taala. Tapi kalau sudah sakit baru semangat sholat. Sehat lupa dengan sholatnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kesehatan juga bagian dari ujian Allah subhanahu wa taala. Wal aulad, banyaknya anak yang membanggakan. Mungkin dari sisi fisik atau prestasi. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dikaruniai banyak anak. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ternyata masya Allah anaknya terlahir dengan fisik yang sempurna. Di samping sempurna, yang laki-lakinya tampan rupawan, yang perempuannya cantik jelita. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Padahal mohon maaf, orang tuanya wajahnya pas-pasan. Ya, ada yang seperti itu, dan itu ujian. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Bentuk ujian yang berikutnya dalam bentuk kebaikan. Ini yang perlu kita waspadai. Al-ibtila bil hasanat wal a'mal as-salihah. Ujian dalam bentuk amal soleh dan ketaatan yang dipermudah untuk kita. Seorang hamba terkadang diuji dengan godaan maksiat dan dosa. Ini sesuatu yang wajar. Kita tahu dosa itu dilarang dan dosa itu memiliki daya tarik tersendiri yang diminta dari setiap hamba mampu menahan diri. Sabar untuk tidak mengikuti godaan dosa tersebut. Dan itu bentuk ujian yang kita sadari. Ternyata ada ujian lain yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada diri kita untuk menguji keikhlasan dan kadar kualitas keimanan kita dalam bentuk kemudahan beramal soleh dan menjalankan ketaatan. Rajin ke masjid, rajin ikut taklim, banyak hafalan Qur'annya, rajin puasa sunnahnya, tidak pernah bolong puasa Ramadannya, qiyamul lail tidak pernah dia tinggalkan, sedekah tidak pernah terlewatkan, haji setiap tahun, umroh 3 bulan sekali. Kemudahan dalam menjalankan ketaatan itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk ujiannya? Apakah hamba yang dimudahkan menjalankan ketaatan menjadi hamba yang takabur dan ujub ataukah tidak? Wujud takaburnya ketika dia memandang dirinya lebih utama, lebih afdol daripada hamba yang lain lantaran ibadahnya banyak. Kalau itu ada pada diri kita, muncul dalam hati kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, maka yang demikian tanda kalau kita gagal menjalani ujian dalam bentuk kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujub bisa saja terjangkiti, muncul pada diri seorang hamba bukan dari jalur harta semata. Jangan dikira ujub itu muncul hanya pada orang kaya saja, sehingga dia bangga diri, mudah meremehkan orang lain. Ternyata yang demikian juga sangat mungkin muncul pada orang-orang yang dianggap soleh. Ya, kalau kita merasa diri kita lebih afdol dari orang lain, lebih tinggi kedudukannya dari orang lain, hanya gara-gara ibadah kita lebih banyak, sementara hamba tadi belum dimudahkan jalannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waspada, hati-hati. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengisahkan sebuah kisah yang cukup panjang, kisah tentang dua orang Bani Israel, khanifidina azani Allah wa iyakum. Dua orang sahabat, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ini diceritakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dua sahabat, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah sibuk dengan ibadahnya setiap hari, khanifidina azani Allah wa iyakum. Sementara yang ahli maksiat, ya sebagaimana keumuman ahli maksiat, lalai dalam kemaksiatannya. Sampai suatu ketika, khanifidina azani Allah wa iyakum, ketika ahli ibadah tadi mengingatkan sahabatnya yang tergolong ahli maksiat untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ahli maksiat tadi berkata, karena memang dia orang yang jahil, dengan gampang dia mengatakan, dan ucapan ini termasuk ucapan yang terlarang, da'ni wa'amali, ya, biarkan aku dengan kemaksiatanku, tidak usah diurus, urus saja ketaatanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi dia enggak mau dinasehati, khanifidina azani Allah wa iyakum, dan mengatakan da'ni wa amali, tinggalkan aku dengan kemaksiatanku. Sudah, biarkan aku maksiat, nanti dosanya aku tanggung sendiri. Kamu sibuk dengan masjidmu, dengan ibadahmu, silakan. Ya. Apa tanggapan dari ahli ibadah ketika mendengarkan sahabatnya mengatakan demikian? Ahli ibadah tadi mengatakan, wallahi la yaghfirallahu lak, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni hamba yang modelnya seperti ente. Ya kan? Ucapan ini muncul satu kesal terhadap sahabatnya yang enggak mau ikut dengan arahan yang dia sampaikan. Nomor dua, dia menganggap dirinya lebih utama daripada sahabatnya yang tukang maksiat. Ya, merasa dia yang bakal mendapatkan ampunan, merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai berani memvonis la yaghfirallahu lak, Allah enggak bakal mengampuni orang model-model seperti ente. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan kalimat ahli ibadah tadi dan mengatakan bahwasanya ahli ibadah tersebut justru dimasukkan ke dalam neraka, sementara tukang maksiat diberi hidayah menjadi orang yang soleh, dimasukkan ke dalam surga, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menandakan hadis ini memberikan apa namanya peringatan kepada kita untuk waspada dari ujian kebaikan. Ihanibidina azani Allahu wa iyyaku. Dua ujian ini akan senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba-hambanya. Ada kalanya kita diuji dengan kejelekan, ada kalanya kita diuji dengan kebaikan, bahkan ada kalanya kita diuji dengan kedua jenis ujian sekaligus bersamaan. Dituntut dari kita untuk pandai bersyukur dengan kebaikan yang dimudahkan kepada kita, dan kita juga dituntut untuk bisa bersabar menghadapi berbagai kesulitan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Supaya apa? Supaya kita hamba-hamba yang beriman pantas memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik, maha tayyib, maha baik lagi maha sempurna. Dan Allah tidak menerima kecuali yang terbaik saja. Ahlul jannah humut tayyibun. Penduduk surga adalah hamba-hamba yang tayyib. Ya, hamba yang baik. Hamba yang mampu bersabar dengan kejelekan. Mampu bersyukur ketika mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar. Mengisahkan tentang ucapan para malaikat penjaga surga kepada penduduk surga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Dan ketika penduduk surga digiring menuju pintu surga secara berkelompok, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا, sampai ketika mereka tiba di dekat pintu surga, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, dan kemudian dibuka pintu-pintu surga, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, para penjaga pintu surga berkata, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, mereka mengucapkan salam kepada penduduk surga, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, salam sejahtera untuk kalian, تِبْتُمْ, kalian telah berhasil menjadi hamba yang baik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, laqad taba a'malukum, kalian berhasil memperbaiki amalan kalian, wa taba nafsukum, dan baik jiwa dan hati kalian, wa tabat sarairukum, dan baik pula apa yang kalian sembunyikan dari pandangan manusia. Ya, punya rahasia, tapi rahasianya adalah amal kebaikan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fakuntum tayyibin, maka kalian adalah hamba-hamba yang tayyib, yang pantas memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat mempersilahkan penduduk surga tadi masuk ke dalam surga dengan ucapan, tibtum fadkhuluha khalidin, silahkan kalian memasuki pintu surga dan kalian kekal di dalamnya. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Dari sini ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyakum, ketika kita menyadari bahwasanya kehidupan kita di dunia tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ada kalanya berupa kejelekan, ada kalanya berupa kebaikan, mengharuskan bagi kita semua untuk pandai-pandai dalam menyikapi ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan dari ayat di atas menunjukkan pula kepada kita, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, miftah sa'adatil abdi fi amrain, kunci keberhasilan hamba ada pada dua perkara. Yang pertama, as-sabru, bersabar, indal bala, ketika diuji dengan kejelekan. Ya, saat diuji dengan kejelekan, apapun bentuk kejelekan tadi, kita bersabar. Apa itu sabar? Habsun nafsi anit tasakhuti. Yang namanya sabar itu menahan diri dari segala sesuatu yang menunjukkan kita tidak terima dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu namanya sabar. Menahan diri dari segala sesuatu yang menunjukkan kita tidak terima terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tadi diuji dengan sakit, kemudian kita selalu mengeluh, Ya, itu bentuk kalau kita enggak bisa sabar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Diuji dengan kematian misalnya. Muncul dari lisan kita kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia tidak terima dengan apa yang Allah tentukan kepada saudaranya atau orang tuanya atau familinya atau sahabatnya. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Menangis dengan tangisan histeris, menampar-nampar pipi, merobek baju, atau mungkin dia sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis, sanifidina azani Allahu wa iyyakum, banting piring dan semisalnya, itu tidak menunjukkan kesabaran. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar, keterbatasan ekonomi, dia tidak sabar dalam bentuk apa? Dia meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, tidak mau salat, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, padahal tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkannya, hanya gara-gara untuk mendapatkan kepentingan dunia. Itu tanda dia tidak sabar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ujian dalam bentuk kejelekan disikapi dengan sabar. Tahan diri kita untuk tidak melakukan segala sesuatu yang menunjukkan kita tidak terima dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba terletak pada asyukru, pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur. Ini untuk melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dan kesenangan. Harta yang banyak disikapi dengan pandai bersyukur. Kesehatan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita disikapi dengan pandai bersyukur. Mudah menjalankan ketaatan, mudah dalam melaksanakan ibadah yang kebanyakan kaum muslimin tidak mampu melakukannya. Kok kita mudah melaksanakannya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk syukurnya? Yang pertama, al-i'tiraf bi annahu min indillahi ta'ala. Dia yakin dalam hatinya kalau kemudahan tadi, kenikmatan tadi, kesenangan tadi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak. Bentuk syukurnya saat dia meyakini harta ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya pandai berbisnis. Ya, juga bukan semata-mata warisan dari orang tua, juga bukan semata-mata khanifidina azani Allahu wa iyyakum cermat dan pandai melihat peluang-peluang usaha. Tidak semata-mata itu. Tapi harus diyakini harta yang banyak ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk syukurnya at-tahadduts bi ni'matillah. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut dan menceritakan nikmat tadi sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Ya, lisannya tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia ceritakan kenikmatan tadi kepada orang lain karena dia senang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka berbangga diri. Dan itu tergantung niatannya. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum, innamal a'mal binniyat. Yang ketiga dari bentuk syukurnya, ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum, dan ini yang paling berat, yang ketiga adalah menggunakan kenikmatan tersebut, istikhdamuha fi ta'atillah, menggunakan kenikmatan tadi, kemudahan tadi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hartanya yang banyak dimanfaatkan untuk ketaatan. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Digunakan untuk menyantuni fuqara wal masakin. Digunakan untuk memeriahkan dan memakmurkan masjid. Digunakan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan tanpa diminta. Banyak jalan-jalan kebaikan yang mudah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Khanifidina azaniyallahu wa iya. Maka dia manfaatkan apa yang Allah berikan kepada dia dari kemudahan rizki. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa separuh hartanya. Taruhlah kalau kita punya harta, kalau dikumpulkan total kekayaan kita 10 triliun. Misal. Umar datang dengan separuh harta yang dia miliki, 5 triliun misalkan. Dari total kekayaan 10 triliun. Separuh dia datang, dia bawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diinfakkan di jalan Allah. Umar percayakan separuh hartanya tadi kepada Rasul alaihi salatu wasallam supaya Rasul menggunakan harta tersebut di jalan ketaatan yang dirasa oleh beliau paling bermaslahat. Jadi dipercayakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam separuh harta. Ya, ini luar biasa. Jangankan separuh harta untuk kita ikhwanibidina azaniyallahu wa iyakum, sedekah 100 ribu mikirnya 27 kali untuk 100 ribu. Nek 1000, 2000 enggak terlalu berat. 100 ribu ya, dia susah melepaskan senyumnya Soekarno dan Hatta ikhwanibidina azaniyallahu wa iyakum. Ini memang senyum ini kalau dikeluarkan saya yang senep. Baru 100 ribu. Umar separuh harta. Wa subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda datang pada kesempatan yang sama membawa seluruh total kekayaannya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu wahai Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Abu Bakar melakukan demikian karena beliau masih punya aset. Ya. Masih bekerja sanibidina azaniyallahu wa iyakum. Tidak disebutkan riwayat bahwasanya setelah Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya jatuh miskin kemudian minta-minta, tidak ada. Ya, ini berlaku bagi mereka-mereka sanibidina azaniyallahu wa iyakum yang bisa mensiasati seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kalau kemudian datang misalnya ya, Mas Angga membawa seluruh total kekayaannya ikhwanibidina azaniyallahu wa iyakum diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, esoknya ngemis jamaah. Habis enggak ada apa-apa. Beras semua diserahkan, duit semua diserahkan, rumah juga diserahkan, kendaraan diserahkan, modal usaha diserahkan. Tidak tersisa apa-apa. Besok ngemis berjamaah. Ini tercela. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan total kekayaannya di hari itu. Esoknya cari lagi. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar As-Siddiq masih punya aset. Ya. Itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ya. Hakata ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua keadaannya itu baik, berpahala untuk dia. Walaisa dzaka illa fil mukmin, dan tidak dijumpai hal yang seperti itu kecuali pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairal lah. Kalau diberi kebaikan pandai bersyukur, maka itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lah. Kalau diuji dengan kejelekan dia pandai bersabar, maka itu baik untuknya. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga untuk bisa lulus menghadapi semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pandai-pandailah bersabar ketika diuji dengan kejelekan, pandai-pandailah bersyukur ketika diuji dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita renungkan bersama pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang sabirin, syakirin, hamba yang bersabar dan hamba yang pandai bersyukur. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.